بسم الله الرحمن الرحيم. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita masih membahas satu kalimat, satu hikmah bahwa kebaikan itu enggak mungkin sia-sia. Salah satu contohnya berdoa. Mungkin contoh yang lain adalah kayak misalnya ada teman kita kalau lagi di sekolah pas ujian nyontek. Terus kitanya jujur kalau kita juga nyontek gitu. Enggak jujur kalau kita enggak nyontek. Jadi teman kita nyontek, kita enggak nyontek. Cuma ngelirik aja. Nah, ternyata yang nyontek ini nilainya lebih bagus. Namanya juga nyontek. Terus akhirnya dia disayang guru atau bahkan mungkin diterima di kampus mana gitu, di sekolah mana yang favorit. Sedangkan kita yang jujur, nilainya ya semampu kita. Akhirnya tidak mendapatkan pendidikan di universitas yang kita pengenin, seperti teman kita yang tadi nyontek. Nah, ini semuanya jangan sampai membuat kita jadi suuzon lalu menyilangkan kebaikan dengan keburukan. Saya sih kayaknya terlalu idealis. Kalau dulu saya nyontek, mungkin saya udah masuk kampus itu. Ternyata gara-gara saya jujur, sekarang saya jadi kayak gini, gak ada. Yakinlah bahwa kita dulu jujur, tetap berbuah kebaikan. Cuman kebaikan kan gak harus selalu seperti yang kita bayangin. Bisa kebaikannya adalah dalam bentuk kesehatan. Bisa kebaikannya dalam bentuk mental yang paling penting. Gara-gara kita gak nyontek, gara-gara kita jujur, karakter kita lebih baik daripada dia. Mental kita lebih tough daripada dia. Sehingga suatu saat ketika ada masalah menghadapi realitas hidup, kita lebih siap daripada dia. Tetap, jujur itu baik. Makanya Nabi mengatakan, alaikum bisidqi. Fa innas sidqa yahdi ilal bir. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Iyyakum wal kizb, fa innal kizba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Ini kaidah nih. Kalian harus jujur, kata Nabi. Karena sesungguhnya jujur membawa kepada albir, kebaikan. Dan kebaikan membawa kepada aljannah, surga. Hati-hati dengan dusta. Karena dusta membawa kepada fujur, kedurhakaan. Dan kedurhakaan membawa kepada nar, neraka. Jadi gak pernah Nabi menyilangkan. Kalian harus dusta. Karena dusta membawa kepada kebaikan, gak ada. Tetap jujur, kebaikan pasangannya. Dusta, kedurhakaan, itulah pasangannya. Kebaikan pasangannya, buahnya adalah surga. Sedangkan kedurhakaan, buahnya adalah neraka. Pasti kayak gitu. Makanya dari itu, teman-teman, kita belajar untuk yakin. Jadi pemaaf itu kebaikan apa keburukan? Tinggal kita taruh aja tuh di kotak yang mana nih? Kotak yang baik berwarna putih atau kotak yang buruk berwarna hitam? Kotak yang baik ini gak mungkin sia-sia. Tinggal kita tanya dan jawab dengan jujur. Memaafkan itu baik apa buruk? Sehingga tidak ada cerita enak banget dia maafin, saya yang rugi dia yang untung. Gak ada. Memaafkan itu pasti untung. Orang yang dimaafin untung juga, sama-sama untung. Tapi memaafkan lebih besar keuntungannya daripada orang yang dimaafin. Sedangkan kalau kita gak maafin, sama-sama rugi. Nih analogi sederhananya. Ada orang yang nyakitin perasaan kita, atau sebutlah ada orang yang curang sama kita, terus kita jadi dirugiin sama dia 100 ribu. 100 ribu nih dirugiin sama dia. Terus ada teman kita, pihak ketiga, nawarin ke kita sesuatu. Dia bilang, maafin dia ya. Walaupun dia pernah nyurangin kamu 100 ribu, maafin aja, dia teman baik saya. Kalau kamu maafin, nanti saya ganti 10 juta. Mau enggak? Coba. dalam kondisi kayak gitu kita ngomong gak enak aja dimaafin 10 juta, saya 100 ribu hilang loh. Gak mungkin kan? Karena kita yakin 10 juta itu lebih gede daripada 100 ribu. Oh ya udah saya maafin, mana 10 juta? Dan jangan bilang kalau saya gak apa maafin mungkin, kalau saya gak dirugiin mungkin saya udah dapat 10 juta 100. Gak kayak gitu sih logikanya. Makanya Allah menawarkan, ala tuhibbuna ayyaghfirullahu lakum, tidakkah kalian suka jika Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Caranya adalah waliyafu waliyasfahu, maafkanlah dan berlapang dadalah. Allah seolah-olah nawarin sesuatu yang lebih baik daripada yang kita berikan. Dan kalau kita analogikan dengan materi tadi, seolah-olah kalau kita kehilangan 100 ribu lalu kita maafin, Allah ganti 10 juta. Pasti kalau kita yakin kita akan katakan, gak apa-apa deh saya maafin demi 10 juta. Berarti masalahnya bukan mana yang baik, mana yang buruk. Yakin gak nih dengan balasan Allah? Itu doang sih masalahnya. Yakin gak kalau kita berbuat baik, Allah bakalan ngasih kita yang lebih baik dari apa yang sudah kita lakuin. Bab yakin. Bab iman. Bab belief, keep the faith kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ada kan sahabat Nabi, orang Ansor yang yang dapat berita bahwa dia ahli surga, padahal dia bukan ahli ibadah sunnah. Nabi lagi nongkrong nih sama para sahabat, lagi nongkrong, tiba-tiba Nabi bilang, eh tunggu ya, bentar lagi ahli surga lewat. Ditungguin sama para sahabat, lewat seorang laki-laki. Terus sahabat nanya, itu ya Rasul? Ya, wah kepo kan, ahli surga. Besok ternyata Nabi ngomong lagi, orang yang sama lagi lewat. Sehingga seorang sahabat Nabi, kalau gak salah namanya Abdullah bin Amru bin As, dia penasaran, stalking nih, buka IG-nya, akunnya apa, dia posting apa aja sih kok jadi ahli surga. Pas dilihat posting ibadah, ibadahnya biasa-biasa aja, paling sholat 5 waktu, gak ada yang luar biasa, yang lain juga gitu. Posting tentang sedekah, kayaknya dia gak jarang sedekah, paling juga zakat. Posting tentang puasa, jarang puasa sunnah, paling juga Ramadan. Posting tentang tilawah, standar-standar aja lah, satu hari 15 juz, gak ada yang luar biasa gitu. Gak satu hari satu juz gitu, standar lah ya, gak ada yang istimewa. Akhirnya setelah di stalking semua amal soleh yang sunnah, kayaknya dia gak ada yang istimewa, terus kenapa jadi ahli surga? Lalu nanya langsung, DM. Eh, kata Nabi, kamu itu ahli surga, tapi saya perhatiin postingan kamu biasa-biasa aja deh. Kenapa ya followers kamu banyak, kalau bahasa kita. Dia bilang, ya saya gak ada yang istimewa, memang kayak gitu seperti yang kamu lihat di akun saya. Oh ya udah, kalau gitu saya unfollow aja ya. Eh, ntar dulu. Pas mau unfollow, baru dijelasin. Mungkin ini nih, coba yang kamu gak ngelihat, coba lihat instastory saya. Ya, dengan lihat postingannya doang. Oh gitu, lihat instastory-nya. Ternyata setelah diteliti-teliti, dia punya amal solehnya itu bukan ibadah sunnah. Kalau yang wajib gak usah diomongin lagi lah ya, udah pasti. Bukan yang sunnah, bukan tahajud, bukan puasa Senin Kamis, bukan sedekah, bukan tilawah yang banyak. Ternyata keistimewaan dia itu adalah hatinya bersih. Sari roh, amal yang tersembunyi, itu yang istimewa dari dia. Dia ibadahnya tuh bukan ibadah fisik, tapi ibadah hati, itu yang diibadahi. Gimana hatinya bersih? Dia tuh gak pernah dengki sama orang. Temennya nikah duluan, alhamdulillah teman saya berkurang, satu lagi yang jomblo gitu. Reunian, tinggal dia sendiri yang datang dengan supir ojek, yang lain semuanya datang dengan pasangannya. Dia, alhamdulillah ya kalian pada punya pasangan semua, hebat, hebat gitu tuh. Dan itu gak lebay, gak acting, benar-benar dia bahagia gitu. Eh, kamu udah nikah, alhamdulillah, masya Allah, udah punya anak, masya Allah, lagi hamil, masya Allah. Pokoknya semuanya dia bahagia. Lah kamu, gitu-gitu doang. Gak pernah ngerasa dengki sama orang lain, hasad karena orang dapat nikmat, dia gak. Ini orang yang bersih hatinya. Terus, kalau ada orang yang bersalah kepada dia, dia doain malam hari, ya Allah, maafin dia. Mungkin dia gak sengaja, mungkin dia lupa. Mungkin dia sekarang udah meminta ampun kepadamu. Ya Allah, saya juga udah memaafkan dia, maka maafkanlah. Ini orang beribadahnya, ibadah batin, ibadah hati. Sehingga masuk surga. Artinya apa? Artinya Kadang-kadang kebaikan yang kita lakukan itu simpel, sederhana, tetapi yang pasti nggak mungkin sia-sia. Bayangin dalam Islam itu indah banget, agama Islam itu. Beramal soleh, salah, tetap berpahala. Kok bisa beramal soleh, salah, tetap berpahala? Kalau salahnya itu karena nggak paham, nggak sengaja. Contoh hadis tentang ada orang yang bersedekah tiga kali salah. Dia sedekah, ya Allah malam ini saya pengen sedekah kepada orang yang pertama saya temuin di luar rumah. Keluar nih, nemu orang lagi lari-lari gitu, terengah-engah, ntar dulu mas, nih sedekah buat kamu. Alhamdulillah, makasih ya pak, matur nuwun, pergi aja. Besok-besok jadi heboh gitu, kata orang-orang di tetangganya, semalam ada pencuri dapat sedekah. Wah, ternyata salah ngasihnya ke pencuri. Malam kedua doa lagi, ya Allah semalam saya salah sedekahnya ke pencuri. Tau gitu gak bakalan saya kasih, mudah-mudahan malam ini benar ya Allah. Saya akan kasih sedekah buat orang pertama yang saya temuin di luar. Lagi lewat keluar tiba-tiba lihat cewek. Dandan gitu, saya lagi duduk. Mbak lagi ngapain? Enggak, lagi nunggu teman gitu. Ya udah ini buat mbak, alhamdulillah masya Allah, nangis-nangis gitu. Pulang. Besok-besok tetangga ngomong, semalam seorang perempuan pezina dapat sedekah. Astaghfirullahaladzim gitu. Dua kali salah. Malam ketiga doa lagi, ya Allah please. Kalau bisa malam ini benar nih sedekah, masa dua kali sedekah salah mulu. Sedekah lagi. Pulang, besok kata orang, semalam aneh. Ada orang kaya dapat sedekah. Kaya tapi dapat sedekah. Akhirnya malam keempat dia tidur, mimpi ditemuin malaikat. Dan mimpi orang soleh itu adalah salah satu di antara bagian kenabian, kebenaran. Dia mimpi ditemuin malaikat, kata malaikat, ya fulan, jangan sedih. Tiga kali kamu bersedekah, tiga-tiganya berpahala. Sedekah kamu yang pertama ke pencuri, gara-gara itu dia tidak lagi jadi mencuri. Sadar, hijrah. Sedekah kamu kepada seorang perempuan yang berzina, gara-gara itu dia tidak perlu menjual tubuhnya dan berhenti berzina. Dan sedekah kamu yang ketiga ke orang yang kaya raya dan kikir, gara-gara itu dia jadi sadar sehingga sekarang jadi dermawan. Ini nanti ada di dalam bab innamal a'malu binniyat, keutamaan niat yang ikhlas karena Allah SWT. Jadi salah aja tetap berpahala, apalagi benar coba. Itulah kebaikan. Kita salah zikir aja tetap berpahala yang pernah saya sebut-sebut. Kayak kita berzikir yang diajarin sama Pak Kiai, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Berarti berat timbangannya nanti di padang mahsyar. Ternyata di rumah lupa, kebalik. Subhanallahil azimi wa bihamdih, dibalik. Kalau terbalik enggak sengaja, pahalanya tetap dapat, cuman beda. Kalau dia baca yang benar, bukan yang benar, yang pertama, berarti dia dapat timbangan yang berat kebaikannya nanti di akhirat, di padang mahsyar. Kalau dia ngucapin yang kedua karena gak sengaja keliru, maka setiap kali dia mengatakan itu, Allah tanam satu pohon kurma untuknya di dalam surga. Salah zikir aja ditanemin pohon kurma. Dan pohon kurma itu, dia berjalan 100 tahun di bawah pohon itu, belum keluar dari naungannya, saking gedenya pohon kurma. Bayangin kalau sehari teman-teman pengen punya kebun yang luas, ucapin aja, subhanallahil azimi wa bihamdih, subhanallahil azimi wa bihamdih, 100 kali. Alhamdulillah ya Allah, kebun saya 100 pohon kurma, itu gede loh. Dan itu janji Rasul, dan itu terjadi mudah banget. Kalau kita pengen punya saldo gede nanti di akhirat, tinggal bilang la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah itu adalah kalimat yang kata Nabi seperti barang harta karun disimpannya tuh langsung di bawah arsy. Tiba-tiba pas nanti di akhirat kita jadi orang kaya raya. Nih kekayaan kamu, nah dari mana nih? La haula, subhanallah, alhamdulillah. Zikir-zikir luar biasa. Salah ngomong aja kalau zikir tetap berpahala. Salah, misalnya ada teman kita dapat musibah, alhamdulillah, salah kan ya? Musibahnya apa? Baru diputusin misalnya, alhamdulillah. Maksudnya innalillah. Alhamdulillah juga sedikit. Salah ngomong nih, alhamdulillah zikir tetap berpahala, apalagi kalau benar. Walaupun sebetulnya dapat musibah itu enggak selalu taraju, enggak selalu innalillah. Mengucapkan alhamdulillah ketika musibah itu pahalanya gede banget. Cuman kan enggak mampu kita ketika ada musibah kematian, orang yang kita cintai wafat, alhamdulillah ya rabbil alamin, kan nggak kuat ya, iman kita belum selevel itu. Tapi ada hadis Nabi mengatakan ada seorang bapak, seorang ayah yang kehilangan putra kesayangannya, satu-satunya anak yang dia miliki masih kecil meninggal. Allah bertanya kepada malaikat dan Allah lebih tahu jawabannya. Ya malaikat, siapa yang engkau cabut nyawanya? Kata malaikat, seorang bayi ya Allah, laki-laki. Kata Allah, bagaimana keadaan ayahnya ketika bayinya wafat? Dia mengatakan, alhamdulillah innalillah wa inna ilaihi raji'un, ya Allah, dia sabar. Allah bertanya lagi, apakah dia punya anak yang lain selain itu? Kata malaikat, tidak. Apakah dia mencintai anaknya itu? Sangat. Terus Allah bilang, wahai malaikat, saksikanlah, sesungguhnya aku bangun untuk dia sebuah istana di dalam surga, dan aku beri nama istana itu dengan nama Baitul Hamdi, istana pujian. Karena dia mengatakan alhamdulillah, baru innalillah ketika dapat musibah paling besar, kehilangan anak satu-satunya. Dan ini hanya boleh kita amalkan untuk diri sendiri. Kalau orang lain kena musibah, jangan alhamdulillah gitu, jangan. Innalillah, saya ikut berduka cita. Enggak, kalau diri sendiri baru alhamdulillah ya rabbil alamin. Minimal alhamdulillah ya ala kulli hal, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Artinya zikir kalimatan thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi izni rabbiha. Gimana aja baik aja pokoknya yang namanya kalimat kebaikan di sisi Allah. Tapi kalau kita ngucapin selain zikir, benar aja kadang-kadang enggak berpahala. Kalau zikir keliru aja, bukan salah mungkin ya, keliru aja berpahala. Makanya kebaikan itu enggak bakalan sia-sia. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah.